Mitra bisnis, kisruh harga kedelai yang melonjak tinggi seperti mengulang episode sebelumnya yang pernah terjadi. Kenaikan harga dari Rp7.000 menjadi Rp10.000 per kilo saat ini adalah kenaikan tertinggi sepanjang sejarah. Saat ini 75% kebutuhan kedelai masih harus mengandalkan impor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan pangan Suroso Natakusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda melihat hal ini? Jadi gini, ini kan kembali ke masalah kebijakan ya. Jadi artinya sampai berapa jauh pemerintah mau intervensi. Dulu ada pemerintah, ada Bulog. Dengan Bulog ditugasi untuk mengamankan harga dasar kedelai dan mereka membeli kedelai, kemudian dia impor. Monopoli impor waktu itu kan. Jadi kalaupun yang lain akan impor, itu atas anu Bulog gitu. Itu sejarah yang pernah kita lewati kan ini ya. Nah sekarang waktu itu kan memang ada wacana Bulog diaktifkan kembali. Tapi kan karena Bulog bukan LPND, tapi sebagai perum. Nah ini kan jadi bagaimana bentuknya. Tapi keinginan untuk mencoba Bulog untuk berperan lagi, ya masih ada. Nah, tapi kan sekarang pemerintah menganukan bahwa perdagangan kedelai bebas. Jadi siapapun bisa impor, kan gitu. Nah, yang jadi masalah, dengan kondisi seperti sekarang, ya bisa saja. Jadi dengan impor, siapapun impor, nanti akan impor secara besar, mungkin di atas 2 juta kali ya. Nanti harganya akan menurun. Tapi yang jadi masalah, kemampuan produksi yang dalam negeri akan tertekan. Kita pernah dulu memproduksi lebih dari 1 juta kan. Dan karena kedelai menjadi dibebas kan, kompetisi dengan petani menjadi tidak imbang. Sehingga tidak ada insentif bagi petani untuk mengembangkan kedelai. Sehingga kalau kita lihat, produksi tahun ini hanya sekitar 700 ribu. Dengan 700 ribu, maka impor menjadi bisa hampir 2 jutaan. Nah, jadi sebetulnya, kalau dari segi itu akan bisa menekan harga kedelai dalam negeri, bisa berhasil. Tetapi yang kita khawatirkan, tidak ada insentif bagi petani untuk memproduksi. Kalau melihat kondisi sekarang, kebijakan seperti apa yang harus diambil pemerintah untuk membuat harga stabil, Pak? Saya pikir kalau kebijakan impor udah betul, tetapi kalau dengan impor bebas begini, ya itulah yang kita khawatirkan kembali dalam jangka panjang akan merugikan kemampuan produksi dalam negeri. Jadi mestinya kebijakannya itu tidak hanya mengendalikan harga kedelai untuk konsumsi, tetapi bagaimana sekaligus juga pemerintah mendorong produksi dalam negeri. Itu jadi semacam satu paket kebijakan. Jadi harga konsumen tidak terlalu tinggi, tadi kemampuan dalam negeri pun terdorong gitu. Bayangkan 70% impor. Dan sekarang kan kalau kita baca di beberapa media, petani tidak terdorong untuk memproduksi kedelai gitu, karena harganya rendah. Demikian pengamat kebijakan pangan Suroso Natakusuma. Saya Wendy Lim.